الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله جل وعلا: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. ذرني أي دعني، biarkan aku. Dan yang dimaksud di sini adalah ancaman. Allah Azza wa Jalla menyebutkan ini, kalimat ini maknanya wa'id, tahdid, ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hambanya yang dalam kehidupan dunia hidup dengan dunianya, merasakan kenikmatan dunia, namun lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dharni, maka biarkan aku. Da'ni. Wa man khalaqtu wahidan, dengan yang aku ciptakan. Aku ciptakan dia wahidan, seorang diri. Aku ciptakan dia seorang diri. Yani ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali menciptakannya, dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa harta, tanpa anak, seorang diri. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepadanya berbagai macam kenikmatan dunia. Dan banyak dari kalangan ahli tafsir yang menyebutkan bahwa yang dimaksud wahid adalah Al-Walid ibn al-Mughirah Al-Makhzumi. Dan disebutkannya dia secara khusus disebabkan karena Al-Walid ibn al-Mughirah seorang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perbuatan yang selalu menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kana al-Walid yaqul, bahwa Al-Walid ibn al-Mughirah pernah mengatakan ana al-wahidu ibn al-wahid laysa li fil arabi nadhir wala li abi al-mughirati nadhir fa kana yusamma al-wahid. Jadi Al-Walid mengatakan aku adalah Al-Wahid ibn al-Wahid. Jadi dia berbangga dengan dirinya. Aku adalah Al-Wahid ibn al-Wahid, seorang yang punya keutamaan yang melebihi yang lainnya. Orang tuanya pun demikian. Laisa li fil arabi nadhir, tidak ada satupun dari kalangan Arab yang semisal denganku. Demikian pula Abu Mughirah, tidak ada yang semisal dengannya. Sehingga dia disebut Al-Wahid. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ya, dan membenarkan bahwa dia adalah wahid. Dharni wa man khalaqtu wahida, biarkan aku dengan yang aku ciptakan, yaitu wahid, maksudnya Al-Walid bin Al-Mughirah. Sebagian para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud wahid kembalinya kepada dua makna. Dan ini umum. Kepada siapa saja yang kafir, yang durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makna yang pertama, wahid ay bimakna wahdi ma'ahu. Zarni wa man khalaqtu wahidan ay zarni da'ni wahdi ma'ahu. Biarkan aku yang bersama dia. Maksudnya aku yang mengurusnya. Aku yang akan membalasnya. Bukan engkau wahai Muhammad alaihi salatu wassalam. Tugas Rasul sallallahu alaihi wasallam hanyalah menyampaikan. Beliau mendapatkan cobaan, beliau mendapatkan gangguan dari kaumnya. Yang membalasnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dimaksud wahid, yani wahdi ma'ah. Akulah sendiri yang akan membalasnya. Makna yang kedua, wahidan, khalaqtu wahidan, ay infaradtu bi khalqih. Walam yushrikni fihi ahadun. Bahwa aku yang menciptakannya sendiri. Yani Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun dari makhluk yang bersamaku dalam hal menciptakannya. Maka akulah yang membinasakannya. Intinya bahwa ayat ini ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Biarkan orang kufur kepada Allah, mengingkari ayat-ayat Allah, menentang apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Darni, biarkan akulah ya yang akan mengurusnya. Disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar, aidani ayyuhar rasul ana walladhi khalaqtuhu fi batni ummihi wahidan faridan la mala lah wala walad. Biarkan aku wahai Rasul, aku dan yang aku ciptakan, yani akulah yang mengurusnya. Dia ketika berada di dalam perut ibunya wahid, sendirian, seorang diri. Dia lahir tanpa harta, tanpa anak, dia seorang diri. وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا. Ya, setelah sebelumnya dia tidak memiliki harta, siapa yang berikan harta itu kepadanya? وَجَعَلْتُ لَهُ, akulah yang menjadikan untuknya, yang memberikan kepadanya. مَالًا مَمْدُودًا, أي مَالًا مَبْسُوطًا وَاسِعًا, harta yang luas, harta yang melimpah. Wabanina syuhudan, dan anak-anak yang hadir bersamanya. Wa auladan huduran ma'ahu fi Makkah la yaghibuna anhu. Anak-anak yang hadir bersamanya, mereka tidak meninggalkannya. La yaghibuna anhu. Yani mereka tidak meninggalkannya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, apakah itu Al-Walid ibn al-Mughirah atau yang lainnya, bahwa yang memberikan harta kepadanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ja'altu lahu malam mamdudan, sehingga dia menjadi kaya raya. Siapa yang memberikan kepadanya harta yang melimpah? Naam. Kalau bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagian menyebutkan bahwa Al-Walid bin Al-Mughirah termasuk orang kaya raya. Ada yang mengatakan dia memiliki 6.000 dinar. Ada yang menyebutkan 4.000 dinar. Ada lagi yang menyebutkan 1 juta dinar. Ya. Bahkan sebagian mengatakan bahwa Al-Walid bin Al-Mughirah ini punya kebun. Kebunnya itu selalu berbuah. Kalau yang ini selesai, yang ini berbuah. Yang ini selesai, ini berbuah. Jadi tidak ada hentinya. Di musim panas, di musim dingin. Tidak ada bedanya. Terus. Ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan itu. Yang memberikan itu semua adalah Allah subhanahu wa ta'ala. وَبَنِينَ شُهُودًا. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya banin, anak-anak. Anak-anak laki-laki. Ya. Nah. Yang mereka semuanya hadir bersamanya. Tinggal bersamanya. Nah. Dan ini juga menunjukkan bahwa anak adalah bagian dari kenikmatan yang besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Wajib bagi seorang muslim mensyukuri nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Memiliki anak, dikaruniai anak. Ya. Yang banyak itu adalah keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba. Maka di sini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ya, kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba itu. Disebutkan dalam tafsir, وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَبْسُوطًا وَاسِعًا وَأَوْلَادًا حُضُورًا مَعَهُ وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا. Dan aku memberi kemudahan kepadanya dengan berbagai macam kemudahan. Ay wa yassartu lahu subul al-aish taysiran. Aku mudahkan untuknya jalan-jalan untuk mendapatkan rezeki, mendapatkan kehidupan berupa harta benda yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Sehingga ketika dia berdagang, dia mendapatkan keuntungan yang besar. Dia tinggal di negerinya dalam keadaan mutmainnan, tenang, penuh dengan kemewahan. Nah, maka ini semua merupakan nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Tayyib naktafi bihadha ikhwan. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تفضلوا حفظكم الله.